Konsultasi Syariah. Tata cara puasa Syawal. Pertanyaan: apakah puasa Syawal harus dilakukan berturut-turut 6 hari ataukah boleh terputus-putus asalkan masih tetap di bulan Syawal? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ulama berselisih pendapat tentang tata cara yang paling baik dalam melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Pendapat pertama, dianjurkan untuk menjalankan puasa Syawal secara berturut-turut sejak awal bulan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Mubarak. Pendapat ini didasari sebuah hadis, namun hadisnya lemah. Pendapat kedua, tidak ada beda dalam keutamaan antara dilakukan secara berturut-turut dengan dilakukan secara terpisah-pisah. Ini adalah pendapat Imam Waqi' dan Imam Ahmad. Pendapat ketiga, tidak boleh melaksanakan puasa persis setelah Idul Fitri, karena itu adalah hari makan dan minum. Namun sebaiknya puasanya dilakukan sekitar tengah bulan. Ini adalah pendapat Ma'mar, Abdul Razak, dan riwayat dari Atha', kata Ibnu Rajab, ini adalah pendapat yang aneh. Lata'iful Ma'arif. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan bolehnya puasa Syawal tanpa berurutan. Keutamaannya sama dengan puasa Syawal secara terpisah. Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang puasa Syawal, apakah harus berurutan? Beliau menjelaskan, puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dikerjakan secara berurutan atau terpisah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan secara umum terkait pelaksanaan puasa Syawal, dan beliau tidak menjelaskan apakah berurutan ataukah terpisah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Wabillahi taufiq. Majmu' fatawa wa maqalat Ibni Baz. Demikian, Allahu a'lam.